teman-temanku, inilah caranya agar terhindar dari virus corona. Mari dengarkan lagu ini dengan seksama, rajin cuci tangan, jaga kebersihan, dan di rumah aja bersama keluarga supaya terhindar dari virus corona. Jangan mudik dulu, hanya keluar jika perlu. Pakai masker selalu, cegah si corona. Hai teman-temanku, begitulah caranya agar terhindar dari virus corona. Cegah si corona.